Dan kami juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Enggak zakat, enggak sedekah. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan ya kami membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Yakni berkumpul sama orang-orang buruk, orang-orang kufur. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami kematian. Ya, tolong kepada panitia untuk meng-mute semua peserta. Jangan ada satu peserta yang tidak termute. Nah, maka ya sampai mana tadi? Jadi ketika seorang kafir, dia sudah di neraka Saqar, ditanya oleh malaikat, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Jawabannya adalah, ya kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, kami dulu tidak termasuk orang yang membayar zakat, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan, dan kami dulu membicarakan kebatilan, ya ini keharuman. Maka perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi mereka tidak lakukan, maka mereka juga dapat dosa. Perkara yang Allah larang, tapi mereka melakukan, maka mereka juga dapat dosa. Inilah bahayanya kekufuran. Jadi dosanya tidak hanya karena kekufurannya saja, tetapi juga ya mereka mendapat dosa pada setiap perkara yang mereka, perintah Allah yang mereka tinggalkan dan larangan Allah yang mereka lakukan. Mereka makan babi misalnya, dapat dosa setiap makan babi. Ya, jadi dosanya tidak hanya dosa kekufuran, tapi juga dosa karena setiap pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Auzubillahi min dzalik. Kemudian, ya, oleh karena itu di sini disebutkan yang wajib untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, yakni yang wajib untuk dikerjakan gitu ya, maka muslim saja. Adapun orang kafir, ya, kita tidak wajib untuk meminta mereka melakukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian, dan ini juga ya, ini juga didapat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini menunjukkan bahwa khitab ya arah pembicaraan atau target target dari perkataan tersebut adalah kaum mukminin. Kemudian qadir, ya orang yang mampu. Dan mampu di sini ya maksudnya adalah ya dia misalnya tidak sakit atau misalnya dia masih muda, karena kalau sudah terlalu tua, terlalu sepuh ya, maka bisa jadi dia sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah puasa. Dan orang yang sakit ya, orang yang sakit itu disebutkan oleh para ulama disebutkan oleh para ulama orang yang sakit itu ada perincian. Ya, perincian yang pertama, dia sakit tapi masih ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Divonis oleh dokter, bukan divonis istilahnya. Maksudnya secara umum penyakit ini masih ada kemungkinan untuk sembuh. Sakit flu misalnya. Ya, terus sakit kepala, insya Allah ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, maka ini adalah ya, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang yang sakit tapi tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh. Tentunya kita tidak tahu bagaimana ke depannya, kita tidak tahu perkara gaib ya, masa depan. Akan tetapi kita melandaskan hukum ini berdasarkan pendapat ahlinya, yakni para dokter. Ketika para dokter misalnya memvonis, nah baru sekarang pakai istilah memvonis ya. Ketika para dokter misalnya memvonis, wah ini sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, maka itu masuk kemungkinan kedua. Maka di sini ya kemungkinan, kita kembali ke kemungkinan pertama, orang yang sakit tetapi sakitnya tersebut termasuk sakit yang normal ya, masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka dibagi lagi, dirinci lagi menjadi tiga kemungkinan. Apakah orang yang sakit tersebut sakit ringan ya ringan sekali, sehingga kalau dia berpuasa maka tidak membahayakan badannya, tubuhnya, tidak membahayakan kesehatannya, atau ya tidak memperlama sembuhnya. Maka ini adalah kemungkinan pertama, orang yang seperti ini wajib baginya untuk berpuasa. Seperti misalnya orang yang cuma sakit pusing sedikit begitu ya, dan penyakit-penyakit yang ringan lainnya. Akan tetapi kalau misalnya orang tersebut sakit, tetapi dengan sakitnya tersebut, kalau dia masih memaksakan berpuasa, maka dikhawatirkan bisa membahayakan tubuhnya, atau dikhawatirkan memperlama sembuhnya, ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan ini adalah berarti mengambil rukhsah. Yang afdal adalah baginya untuk berpuasa. Kalau tidak berpuasa, tetap memaksakan diri, maka itu makruh, ya, karena sudah ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mau mengambilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuta rukhsuhu kama yakrah ayyuta ma'siyatuhu." Ya, jadi Allah itu suka ketika rukhsahnya diambil sebagaimana Allah benci ketika maksiat kepada Allah itu dilakukan. Ya, maka dalam kondisi ini ketika sudah ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia sakit, maka yang afdal adalah dia tidak berpuasa. Kemudian sehingga dia wajib untuk mengqadha, ya, wajib untuk mengqadha setelah dia sembuh. Baik. Yani tentunya setelah Ramadan, ya, karena qadha tidak mungkin pas di Ramadan, ya. Kemudian kemungkinan ketiga, orang yang sakit tetapi ketika dia berpuasa maka dipastikan akan membahayakan dirinya. Dan sekali lagi, yang namanya dipastikan ini bukan berarti kita memprediksi perkara gaib, bukan. Akan tetapi yakni menggunakan pendapat dari ahlinya, kita kembalikan kepada ahlinya. Ketika misalnya berdasarkan, ya, berdasarkan ikhtiar atau berdasarkan pendapat ahli atau pendapat pakar, yakni dokter dalam masalah ini, kalau misalnya, ya, diprediksi kemudian itu, ya, ada hubungan sebab akibat yang jelas begitu, ya, jadi ini bukan meramal, ya, kalau ini diprediksi kemudian akan membahayakan, ya, maka hukumnya haram untuk berpuasa. Jadi puasa itu bisa bahkan ada yang haram hukumnya, ya. Wajib baginya untuk tidak berpuasa. Yakni haram kalau berpuasa karena itu membahayakan diri. Ya, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penyayang kepada kalian. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan dalam syariat. Baik. Maka orang yang tidak mampu, ya, karena sakit, itu ada perincian seperti ini. Kemudian juga, ya, sebenarnya nanti akan disebutkan, ya, insya Allah, kemungkinan kedua tadi, orang yang sakit tetapi tidak, ya, tidak diharapkan sembuhnya. Jadi tadi kita membagi orang yang sakit menjadi dua, orang yang sakit dan diprediksi sembuhnya, ya, secara urf sakit seperti ini insya Allah sembuh, atau berdasarkan pendapat dokter insya Allah ini bisa, tentu ini bukan penyakit yang mematikan gitu, ya, sehingga kalau orang terkena penyakit itu maka tidak diharapkan lagi sembuhnya, tapi sakit ini insya Allah sembuh insya Allah, maka ini termasuk yang tadi kita bicarakan, ada tiga kemungkinan. Kalau sakitnya ringan sekali, kalau sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa, atau kalau sakitnya pasti membahayakan dia kalau dia berpuasa, maka tadi perinciannya sudah kita sebutkan. Tinggal perincian kedua, yaitu ketika orang yang sakit dan sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya, insya Allah kita tunda pembahasannya ke beberapa kalimat setelah ini, ya, karena kita mengikuti kalam dari penulis di sini, ya, tinggal diingat-ingat aja masih ada perincian yang belum kita bahas, ya, insya Allah. Baik. Kemudian penulis berkata mukallaf, Wajib puasa Ramadan tidak hanya untuk muslim, tapi juga dia harus mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut, dan juga dia harus mukallaf, akil baligh. Ya, dia harus berakal dan harus baligh. Dan yang dimaksud dengan baligh tentunya ya, kita sudah tahu ya ciri-ciri. Insyaallah kita tidak perlu menjelaskan lagi ciri-ciri baligh dan seterusnya. Itu mungkin kita bahas tersendiri ya insyaallah demi menyingkat waktu. Kemudian juga akil. Orang yang berakal, dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath. Ya, pena itu diangkat, pena catatan itu diangkat dari tiga orang. Anin na'im hatta yastaikiz wa anis saghir hatta yakbur wa anil majnun hatta ya'kil aw yufiq. Yaitu pena diangkat dari orang yang tidur sampai dia terbangun, dan juga diangkat dari anak kecil sampai dia baligh, dan juga diangkat dari orang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Maka di sini ya, ketika tiga kondisi ini pena diangkat, maka ya mereka bukan ketika mereka berpuasa, maka yakni tidak sah ya. Kecuali nanti ada perincian insyaallah, seperti misalnya kalau ada ya, perinciannya banyak sekali. Anas sebenarnya agak yakni maju mundur apakah menyebutkan perincian ini karena waktunya sedikit ya. Tapi misalnya Anda ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana perincian yang ada di kalam para ulama ya dalam masalah ini. Seperti misalnya orang gila. Kalau misalnya ada orang awalnya waras, kemudian ya dia berniat malam hari besok mau puasa, insya Allah dia sahur, kemudian terkena penyakit gila sebelum subuh. Kemudian dia terus mengalami penyakit gila sampai maghrib. Ba'da maghrib baru sadar. Maka walaupun dia sudah berniat tadi malam, puasanya tidak teranggap karena dia gila ya, akalnya terangkat, akalnya hilang gitu ya karena penyakit gilanya. Dan dia tidak wajib qadha. Tetapi kalau misalnya ya dia sudah berniat malam, kemudian makan sahur, kemudian sebelum subuh terkena penyakit gila, kemudian ketika siang hari, yang dimaksud siang ini berarti ba'da terbitnya fajar, ba'da adzan subuh sampai adzan maghrib ya. Kalau misalnya ada sedikit waktu di situ yang dia tersadarkan walaupun sebentar, dan tentunya setelah itu, karena sebentar setelah itu dia terkena penyakit gila lagi sampai ba'da maghrib baru sadar lagi, maka puasa hari itu dia sah. Kenapa? Karena ada periode dia sempat kembali akalnya dan dia sudah berniat untuk puasa tadi malam. Ya, dan puasa sah tidak perlu qadha karena puasa sah. Kemudian kalau misalnya ya beda kalau misalnya orang tidur misalnya, ketiduran. Jadi tadi malam sudah berniat puasa, kemudian makan sahur, kemudian ketiduran sebelum subuh, sebelum azan subuh ketiduran. Kemudian tidur terus sampai ba'da maghrib. Masyaallah, ini tidurnya terlalu lama ya. Kalau di Indonesia mungkin dinilai terlalu lama, tapi kalau di negeri barat, kalau misalnya Ramadannya bertepatan dengan musim dingin ya. Dan negeri barat yang dimaksud ini dekat-dekat kutub seperti di Norwegia, Sweden, Denmark gitu ya. Bisa jadi waktu siangnya itu sedikit sekali. Bisa jadi waktu siangnya sedikit sekali. Waktu malamnya 22 jam, waktu siangnya misalnya 2 jam saja. Maka antara subuh sampai maghrib, antara terbit fajar hingga terbenam matahari bisa jadi cuma 2 jam. Kita berbicara daerah-daerah dekat kutub ya. Maka sangat mudah, sangat mungkin orang ketiduran dari sebelum subuh sampai ba'da maghrib. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana dengan puasanya tersebut? Sah. Ya, sah karena dia cuma tidur, bukan gila. Baik, sekarang kasus lain, orang pingsan. Kalau misalnya tadi malam dia sudah berniat puasa, kemudian makan sahur, kemudian sebelum azan subuh pingsan. Sebelum azan subuh pingsan, sampai ba'da maghrib. Kemudian ba'da maghrib baru sadar. Apakah puasanya sah? Tidak sah. Apakah dia wajib qadha? Wajib qadha. Karena cuma pingsan. Kalau gila tadi, kalau dia gila dari sebelum subuh sampai ba'da maghrib, apakah puasanya sah? Tidak sah. Apakah wajib qadha? Tidak wajib qadha. Ya, jadi perincian-perincian seperti ini ada pembahasannya di kalam para ulama. Anda tidak membahasnya terlalu terperinci. Kenapa? Ilahnya, dalilnya, dan seterusnya. Ya, ini Anda sedikit berikan gambaran untuk menjelaskan bahwa yakni pembahasan bahkan dalam masalah fikih puasa itu banyak sekali furu'nya atau tafri'nya, ya, perkara-perkara yang dibahas oleh para ulama, masyaallah. Baik. Kemudian tadi kita sudah membicarakan, ya, orang yang mampu, kemudian juga mukallaf. Jadi harus baligh dan harus akil. Dan na'am. Dan kita juga membicarakan, ya, kalau misalnya anak kecil, ya, belum baligh, ya, tadi kita sudah berbicara tentang akil, karena mukallaf itu akil baligh. Tadi berarti ketika kita membicarakan tentang orang gila, orang pingsan, itu berarti terkait dengan akil, orang yang berakal, orang tidur, gitu, itu terkait dengan akal. Tapi kalau baligh-nya, sisi baligh-nya, taib. Sekarang bagaimana kalau ada anak kecil belum baligh? Apakah dia wajib untuk berpuasa? Jawabannya tidak, karena dia belum baligh. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau dia berpuasa, apakah sah puasanya? Maka dirinci. Apakah anak kecil tersebut setelah tamyiz atau belum tamyiz? Kalau setelah tamyiz, umur 7 tahun Hijriah, maka puasanya sah. Ya, dan itu teranggap amalan sunnah. Tapi kalau misalnya dia belum tamyiz, maka puasanya tidak sah. Walaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Karena dia bukan ahlun niyah. Dia bukan orang yang niatnya teranggap secara syariat. Karena masih kecil. Belum tamyiz. Dan definisi tamyiz, barusan kita sebutkan umur 7 tahun Hijriah. Definisi tamyiz itu sendiri, para ulama banyak membahasnya. Seperti misalnya ada ulama yang menyebutkan bahwa tamyiz itu adalah ketika seorang anak sudah bisa cebok sendiri. Dan seterusnya, gitu, ya, banyak sekali definisi yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi akan menyebutkan ini dalam rangka supaya kita semakin sadar, ya, bahwa ilmu masih banyak yang harus kita pahami dan harus kita tuntut, ya. Nah, kemudian penulis berkata, oh ya, tadi kita kembali lagi, ya, sebelum kita lanjut. Wajib 'ala kulli muslimin qadirin mukallafin. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim, orang yang mampu, tidak sakit, dan mukallaf, akil baligh. Tapi di sini ada dua hal yang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu mukim. Orang yang mukim, kalau musafir maka bisa jadi tidak wajib. Dan orang musafir, ya, perinciannya ada sendiri, ya, dan itu insya Allah nanti kita bahas di beberapa kalimat selanjutnya, ya, penulis akan menyebutkan permasalahan tentang safar. Kemudian satu lagi yang tidak disebutkan oleh penulis, tidak haid dan nifas. Ini bagi perempuan, dia tidak haid dan nifas, karena kalau haid dan nifas maka telah ditetapkan oleh syariat, ya, tidak boleh berpuasa. Ya, alaisa idza hada lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau seorang wanita itu haid, maka dia tidak salat dan juga tidak puasa? Dan orang yang wanita yang haid atau nifas, ya, itu diperintahkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas tersebut. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibun dzalik, fa numaru bi qadha'i shaum wa la numaru bi qadha'i shalah. Ya, yaitu dulu kami, ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, maka puasa dan salat sama-sama tidak boleh dikerjakan, tapi yang wajib diqadha hanyalah puasa. Tidak wajib bagi, bahkan tidak boleh bagi wanita haid dan nifas untuk mengqadha salat, karena memang tidak ada tuntunannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang berbuat amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik. Adapun untuk orang yang sakit atau orang yang safar, maka atas perincian tadi, ya tadi kita sudah memerinci orang yang sakit walaupun hanya sebagiannya saja, ketika dia tidak berpuasa maka dia juga wajib untuk mengkodok. Orang yang safar ketika dia memilih untuk tidak berpuasa maka dia juga wajib untuk mengkodok nanti setelah Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka wajib bagi ya baginya untuk mengkodoknya di hari-hari yang lain, yakni di luar Ramadan. Baik. Kemudian penulis berkata, lakin ala wali saghirin mutiqin amruhu bihi wa darbuhu alaihi liya'tadah. Kita berbicara tentang anak kecil, ya. Ketika disebutkan anak kecil tadi yang belum mencapai usia baligh, tetapi sudah tamyiz, ya, maka dia tidak wajib puasa, tapi kalau dia berpuasa maka itu dihitung sebagai amalan sunnah. Maka wajib bagi walinya, ya, bagi wali anak kecil yang sudah mampu untuk berpuasa, wajib bagi walinya untuk memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Dan kalau sudah mampu, ya, maka harus yakni dididik. Kalau tidak mau misalnya, maka bahkan kalau harus memukul, tapi tentunya dengan pukulan yang mendidik gitu ya, maka lakukan. Ya, ini semua dalam rangka agar anak kecil tersebut terbiasa dengan ibadah puasa. Kalau misalnya kita telah mengetahui ya, dalam perkara sholat kita wali diperintahkan untuk memerintahkan anak kecil yang sudah umur 7 tahun untuk sholat, tetapi baru ya ada pukulan, dengan pukulan yang mendidik kalau si anak kecil tersebut tidak mau sholat kalau dia usianya sudah 10 tahun hijriah. Ya, kalau sudah lebih dari 10 tahun hijriah. Ini dalam rangka untuk membiasakan anak kecil tersebut untuk sholat, maka apalagi untuk puasa harus lebih dibiasakan lagi. Mengingat ya, melakukan ibadah puasa itu lebih berat daripada melakukan ibadah sholat. Ya, walaupun sholat dilakukan 5 kali sehari begitu ya, akan tetapi dan puasa cuma 1 bulan dalam 1 tahun, akan tetapi ya puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu adalah suatu perjuangan yang besar bagi anak kecil. Jadi kita harus berusaha untuk melatihnya, melatih anak kecil tersebut. Kemudian penulis berkata, "Wa man ajaza anhu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu aftara. Wa 'alaihi la ma udhrin mu'tadin kasafarin an kulli yawmin limiskinin ma yujzi'u fi kaffarah." Barang siapa yang tidak mampu untuk puasa karena sepuh atau karena sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Ya, jadi tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan juga ya dipastikan atau ya sesuai prediksi tadi begitu ya, tentunya kita tidak bisa mengetahui perkara masa depan, dipastikan ya kedepannya tidak akan bisa mengkodok. Sekarang tidak bisa berpuasa, kedepannya juga nanti juga tidak akan mengkodok, tidak akan bisa mengkodok. Maka kasus yang seperti ini dia ya karena memang tidak mampu berpuasa maka dia tidak berpuasa. Akan tetapi nanti dia karena tidak bisa mengkodok maka dia harus membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Dan yang dimaksud membayar fidyah di sini adalah memberi makan kepada seorang miskin satu porsi makanan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, dan ya dalam masalah ini ya, dalam masalah ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang yang mampu untuk mengerjakan puasa fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, kalau kita membaca ayat ini gitu ya, bahasa Arabnya, karena kalau terjemahannya, kalau kita lihat terjemahan di mushaf gitu ya, bisa jadi kita tidak mendapatkan ya, kebingungan kalau kita membaca Arabnya. Di bahasa Arabnya, yakni Al-Quran, ya, bil lughatil Arabiyah, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arabiyah, Maka di sini kita lihat wa alal ladzina yutiqunahu, wajib bagi orang yang yakni bagi orang yang mampu untuk berpuasa ya, untuk membayar fidyah atau untuk ya memberi makan orang miskin. Maka di sini ya, kalau diterjemahkan bagi orang yang tidak mampu, ada kata tidaknya. Tapi kalau di bahasa Arabnya tidak ada kata tidaknya di sini. Wa alladzi yutiqunahu, wa alladzina yutiqunahu. Tidaknya kemana? Ya, jadi di sini harus ada penjelasan. Ya, ayat ini diturunkan ketika ibadah puasa Ramadan atau ibadah puasa itu masih boleh memilih. Orang masih boleh memilih antara apakah dia mau berpuasa atau mau bayar fidyah. Itu di awal-awal ya, di periode awal-awal sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, sebelum turunnya kutiba alaikumus siyam, sebelum turunnya faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang kalian melihat hilal maka berpuasalah. Kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebelum ada ayat ini maka ayatnya adalah wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, bagi orang yang mampu untuk berpuasa maka dia bisa berpuasa atau dia bisa membayar fidyah. Dipilih yang afdal berpuasa, tapi kalau mau bayar fidyah tidak mengapa walaupun dia mampu untuk berpuasa. Kemudian setelah ayat yang mewajibkan ibadah puasa Ramadan itu turun, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma selaku ya orang sahabat yang tentunya ya kita telah tahu semua, beliau didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pandai dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ya, ayat ini bagi orang yang lain, orang pada umumnya, na'am, yang awalnya bisa memilih antara puasa atau bayar fidyah, setelah ayat-ayat yang mewajibkan puasa Ramadan turun, maka orang pada umumnya wajib sekarang untuk puasa Ramadan. Tidak ada lagi pilihan bayar fidyah. Tetapi bagi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa lagi berpuasa, bagi orang yang sakit, yang sakitnya tidak mungkin lagi yakni sembuhnya secara hitung-hitungan manusia tentunya ya. Kemudian orang yang nanti disebutkan, orang yang perempuan yang hamil dan menyusui nanti disebut insyaallah dibahas ya. Tapi intinya sekarang orang yang sudah sepuh dan orang yang sakit yang tidak bisa lagi berpuasa, maka mereka tetap bisa membayar fidyah. Ya, jadi ini adalah dalilnya, dalil dari mengapa orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, baik karena sepuh ataupun karena sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, menggunakan hitung-hitungan manusia tentunya, ya, menggunakan prediksi tadi pendapat para ahli, maka ya orang yang seperti ini bayar fidyah. Tayyib. Kemudian penulis berkata, la ma'udzrin mu'tadin kasafarin. Sekarang kalau misalnya kita asumsikan, tadi kita sudah membahas, ada orang sepuh, tidak bisa lagi berpuasa, tayyib, bayar fidyah. Ada orang sakit, tidak bisa lagi berpuasa, dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya, tayyib, bayar fidyah. Sekarang bagaimana kalau orang sepuh tadi, atau orang yang sakit tadi, safar. Ada uzur mu'tad. Ada uzur yang itu uzur yang biasa seperti safar. Jadi kalau tadi kita hanya membahas orang yang musafir, orang yang lagi safar, bagaimana orang yang safar, nanti insya Allah kita bahas lebih terperinci. Tapi intinya dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa maka khalas, nanti dia qadha setelah Ramadan. Tapi bagaimana dengan orang, kemudian kita juga membahas dengan kasus orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang sepuh, orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi sembuhnya. Maka orang yang seperti ini bayar fidyah. Kalau yang orang musafir tidak berpuasa, qadha. Kalau orang yang sudah tidak bisa lagi berpuasa karena sepuh atau sakit yang enggak diharapkan kesembuhannya lagi ini, dia enggak berpuasa tapi fidyah. Sekarang bagaimana kalau dua hal ini tergabung dalam satu orang? Masyaallah. Orang sepuh yang sudah tidak bisa lagi berpuasa lagi safar. Orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya lagi safar. Ya. Enggak usah ditanya, Ustaz, gimana orang sakit tapi dia sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, tapi dia masih safar, masih ya melakukan perjalanan. Bagaimana? Bisa jadi safar mau berobat gitu ya, atau memperingan penyakitnya dan seterusnya. Ala kulli hal, misalnya itu sudah terjadi, misalnya itu sedang terjadi, orang sepuh lagi safar atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya safar. Maka di mazhab Madzhab Hambali, maka mereka tidak perlu qadha dan tidak perlu fidyah. Ya, argumentasinya bagi mereka fidyah adalah pengganti dari puasa. Bagi mereka fidyah adalah pengganti dari puasa. Maka kalau mereka safar, sebagaimana orang musafir boleh tidak berpuasa, maka mereka boleh untuk tidak bayar fidyah. Dan sebagaimana musafir, ya musafir itu ketika sudah Ramadan dan sudah selesai dari safar, maka dia mengkodok puasa. Tapi orang seperti ini nggak bisa untuk mengkodok puasa, dia tidak bisa berpuasa. Jadi dia tidak bisa bayar fidyah. Yakni dia safar, sehingga sebagaimana orang musafir tidak perlu puasa, maka mereka tidak perlu fidyah, karena fidyah adalah pengganti puasa. Dan ketika orang musafir diwajibkan untuk kodok, mereka gak bisa kodok. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Gak ada yang, gak perlu mereka melakukan apa-apa. Jadi seolah-olah di mazhab, orang yang seperti ini, orang yang sepuh, dan yang sepuh sekali, dan orang yang sudah sakit, yang tidak diharapkan lagi sembuhnya ini, gitu ya. Ketika mereka safar, mereka dimasukkan dalam golongan musafir. Ketika mereka safar, mereka dianggap sebagai ya, bagian dari orang-orang musafir. Dan hukum musafir diberlakukan. Hukum musafir diberlakukan apa? Mereka boleh tidak berpuasa. Berarti di sini mereka pengganti puasa adalah fidyah bagi mereka. Baik, berarti kita katakan kepada mereka, mereka boleh untuk enggak bayar fidyah. Kemudian musafir nanti setelah puasa wajib untuk mengqadha, tapi orang ini ya enggak bisa qadha puasa karena puasanya enggak bisa. Demikian pula qadha-nya begitu ya. Maka apa yang terjadi? Khalas, mereka enggak puasa dan enggak qadha. Mereka enggak puasa, mereka enggak qadha, mereka enggak bayar fidyah. Ini kasus di mana orang sepuh sekali dan orang yang sakit sudah tidak diharapkan kesembuhannya yakni ketika mereka safar. Dan ini bisa dibuat sebagai yakni teka-teki fikih. Ada orang muslim ketika puasa Ramadan tidak puasa, tidak bayar fidyah, tidak bayar kafarah ya fidyah yakni, tidak mengqadha juga, tapi dia enggak dosa. Tapi dia tidak lupa gitu ya. Dia bukan orang gila ya, teka-teki fikih. Bagaimana kasusnya? Kasusnya adalah orang yang sepuh atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian dia safar. Tetapi ada pendapat kedua dalam masalah ini, dan pendapat ini yang dipilih misalnya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah misalnya. Beliau memilih pendapat bahwa mereka tetap bayar fidyah. Mereka tetap bayar fidyah. Kenapa? Karena ketika fidyah adalah pengganti untuk puasa ketika Ramadan, maka setelah Ramadan fidyah adalah pengganti untuk qadha puasa. Ya, dan ini ya ini sebenarnya argumentasi ini lebih kuat. Ya, jadi fidyah ketika puasa Ramadan, ketika bulan Ramadan, fidyah adalah pengganti bagi mereka untuk dari puasa. Tapi mereka lagi safar, thayyib, ya enggak perlu bayar fidyah sekarang. Tapi nanti orang musafir wajib untuk qadha puasa Ramadan, maka ganti dari badal yakni badal ganti dari qadha puasa fidyah juga. Ya, dan wallahu a'lam, ini yang lebih hati-hati, ya ini yang lebih pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian penulis berkata, wa sunnah fitrun wa kuriha shaumun bi safari qasrin walau bila masyaqqah. Disunnahkan buka puasa, yakni disunnahkan untuk tidak berpuasa. Fitr itu bisa bermakna buka puasa atau bisa bermakna tidak berpuasa gitu ya. Disunnahkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan untuk berpuasa bagi orang yang safar dengan safar yang sudah bisa mengqasar salat. Walau bila masyaqqah, walaupun tanpa masyaqqah. Ini pendapat di mazhab. Walaupun di sini yang lebih kuat, insya Allah pendapat yang diperinci, pendapat yang memerinci, tergantung kondisi musafir tersebut. Sebagaimana orang sakit, kita memerinci orang sakit yang ringan, orang sakit yang medium, gitu ya, orang sakit yang berat, gitu ya. premium, bukan ya, orang sakit yang berat, maka hukumnya berbeda-beda. Orang sakit ringan sekali, khalas, tetap puasa. Orang sakit medium, bisa puasa, bisa tidak. Lebih baik untuk tidak berpuasa kalau itu bisa mengkhawatirkan sakitnya lebih lama atau tambah sakit dan seterusnya. Orang yang sakit berat sekali sehingga dia kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya, tapi walaupun dia sakitnya berat tapi masih mungkin untuk sembuh, orang yang seperti ini ya jangan berpuasa, tapi nanti kalau sudah sembuh qadha. Nah, sekarang orang yang musafir, perinciannya sama. Ketika dia safar dan kondisi tubuhnya itu masih kuat dan dia tidak merasakan berat sama sekali dengan safarnya, maka ya lebih afdol bagi dia untuk tetap puasa. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya Ana pernah menjelaskan ya, insyaallah kalau tidak Ana salah ingat ya, bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah yakni wajib mudayyak. Amalan yang diwajibkan dan waktunya itu sempit. Yakni kalau kita tidak berpuasa satu hari, maka khalas kita tidak, maka kita akan kehilangan kesempatan puasa hari itu di Ramadan itu. Kesempatan itu enggak akan kembali lagi. Berbeda dengan sholat. Misalnya sholat zuhur atau sholat isya. Sekarang waktu isya di Indonesia bagian barat, tengah dan timur juga insyaallah ya. Masih waktu isya. Maka ketika kita memilih, misalnya waktu isya jam 7 misalnya. Ketika kita memilih jam setengah jam dari jam 7, setengah jam dari awal waktu isya. Misalnya kita memilih untuk tidak sholat misalnya. Ya. Misalnya yakni masih istirahat atau ya jamaah di masjid memang diundur oleh takmirnya misalnya, iqomahnya nanti jam 7:30 misalnya. Maka ya masih ada kesempatan untuk melakukan sholat isya di waktu itu, yakni karena waktu isya masih lama. Waktu isya masih lama. Kalau kita menunda, memilih untuk menunda sekarang, enggak melakukan sholat isya, karena masih ada waktu yang luas sehingga kita masih bisa untuk melakukan sholat isya di situ. Jadi waktu isya pada waktu itu masih kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat isya tersebut. Tetapi kalau puasa Ramadan, kalau misalnya kita memilih untuk tidak puasa ya pada satu hari saja di bulan Ramadan, maka hari tersebut tidak akan bisa kita ulangi. Ya, hari tersebut tidak akan bisa kita ulangi. Dan misalnya dia ba'da subuh dia memutuskan untuk makan sehingga enggak sah puasanya karena ba'da subuh dia masih makan. Kemudian setelah itu, setelah dia makan setengah jam, dia memilih, baik, ana mau puasa. Enggak sah puasanya, betul kan? Puasa tidak sah karena tadi sudah makan ba'da subuh. Maka itu yang ana maksud. Ketika seseorang kemudian tidak berpuasa satu hari saja, nah dia bisa mengqadha nanti. Tetapi qadha-nya di luar Ramadan berbeda dengan puasanya di bulan Ramadan. Jadi ketika seseorang tidak berpuasa ya pada satu hari saja di bulan Ramadan, hari tersebut tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan mendapatkan hari tersebut lagi. Kesempatannya untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah puasa Ramadan di hari, salah satu hari di bulan Ramadan tersebut, hari itu tidak akan bisa dia dapatkan lagi. Ya, dan ini tentunya ini untuk menyemangati kita supaya kita tidak mengentengkan atau meremehkan kemuliaan bulan Ramadan. Dia tidak akan bisa kembali lagi kalau kita menyia-nyiakannya. Kalau kita memang punya uzur, maka ya tadi kita sebutkan, bisa jadi lebih baik bagi kita untuk tidak berpuasa, bisa jadi haram bagi kita untuk berpuasa. Tadi seperti orang sakit yang berat sekali gitu ya. Sehingga perinciannya, hukumnya kalau sudah ada kasus-kasus seperti ini tentunya berbeda. Tetapi kalau kita tidak punya uzur sama sekali, kemudian kita memilih untuk tidak berpuasa, memilih untuk membatalkan puasa tanpa uzur, hanya karena haus sedikit kemudian minum gitu, maka hari itu tidak akan kembali lagi. Kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah di hari tersebut, di salah satu hari di bulan Ramadan yang sangat mulia tersebut, tidak akan kembali lagi. Baik. Kemudian ini berdasarkan ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaj sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har. Intinya ya para sahabat safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas, ya, sampai-sampai ya orang-orang meletakkan tangannya di atas kepala mereka, kemudian ya karena saking panasnya. Kemudian ya perawi hadis ini ya Abu Darda berkata, "Uma fina sha'imun illa ma kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Rawahah." Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Baik, maka ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memiliki fisik yang kuat dan beliau tidak merasa berat walaupun para sahabat yang lain merasa itu panas sekali. Maka dalam kondisi ini ya, ketika seseorang masih merasa tubuhnya mampu ya dan tidak memberatkan, maka silahkan untuk lebih afdal bagi dia untuk tetap berpuasa, karena hari di bulan Ramadan tersebut hari itu tidak akan kembali lagi. Ya, daripada dia mengkodok puasa di luar bulan Ramadan, ya lebih baik dia menggunakan hari tersebut, salah satu hari di bulan Ramadan tersebut. Baik. Perincian yang kedua, kalau orang safar tetapi kemudian ya merasakan berat untuk berpuasa. Merasakan berat untuk berpuasa, maka di sini ya lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa, ya, makruh baginya untuk berpuasa. Karena rukhsah sebagaimana yang tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau rukhsahnya diambil sebagaimana Allah benci kalau maksiatnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, perincian yang ketiga, ketika orang safar kemudian ya kondisinya berat sekali sehingga kalau dia tetap berpuasa maka itu akan membahayakan dirinya. Maka di sini haram baginya untuk berpuasa, haram baginya untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Sebagaimana ya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ketika pada suatu hari beliau safar bersama para sahabat, kemudian situasinya panas sekali dan ada salah seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa yakni orang-orang sudah merasakan masyakoh yang besar, kesulitan yang besar, tapi mereka tetap berpuasa, mereka hendak ingin melihat engkau wahai Rasulullah gitu ya, apa yang engkau lakukan. Ya. Maka kemudian ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat wadah air beliau ya, dan ini kondisinya ba'dal asr. Ya, padahal sudah dikit lagi gitu kan, sudah dikit lagi maghrib. Ini ba'dal asr tapi sudah kondisinya masyakoh dan dikhawatirkan akan berikan madarat kalau melanjutkan berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat wadah air beliau kemudian minum. Sehingga orang-orang melihat ya, maka para sahabat pun semuanya membatalkan puasa mereka karena memang kondisinya seperti itu. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebagian orang yang masih berpuasa padahal situasinya sudah masakohnya berat sekali. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaikal usah, mereka itu sedang bermaksiat. Yakni apa? Mereka tidak boleh berpuasa pada kasus ini. Kasus ini memberikan mudarat ya. Bahasa Indonesianya biasanya dikenal mudarat, tapi harusnya dalam yakni madarat. Ya, mereka akan mengalami madarat kalau misalnya tetap berpuasa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ulaikal usah, mereka telah bermaksiat karena membahayakan diri sendiri. Ya. Karena membahayakan diri sendiri. Baik. Kemudian penulis berkata wa kuriha saumun hamilin wa murdiin khafata ala anfusihima au ala alwalad wa yaqdiyani ma aftaratah wa yalzamu man yamunul walada in khifa alayhi faqad it'amu miskinin likulli yawmin. Intinya kita sedang berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Bagaimana perinciannya? Tentunya wanita hamil dan menyusui kalau masih kuat, dan yang dimaksud masih kuat di sini maksudnya berdasarkan ya apa yang dia rasakan di tubuhnya dia masih kuat, dan juga berdasarkan pendapat dokter. Kalau antum berpuasa, kalau anti berpuasa, maka insya Allah tidak masalah. Maka orang yang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa ya, sebagaimana orang yang sakit ringan tetap wajib untuk berpuasa. Orang yang safar, safarnya ringan sekali, tetap wajib untuk berpuasa. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman setiap hamil, setiap menyusui, maka ya boleh untuk tidak berpuasa. Tidak demikian, belum tentu. Ketika seorang wanita walaupun dia hamil atau menyusui masih kuat dan tidak ada efeknya sama sekali kalau dia berpuasa, dia tetap wajib berpuasa. Tetapi kalau misalnya dia khawatir atas dirinya saja, tanpa khawatir terhadap janinnya atau tanpa khawatir terhadap bayi yang dia susui, dia hanya khawatir kepada dirinya. Maksudnya seperti misalnya ketika dia berpuasa maka takut dirinya sakit. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi kandungannya kalau dia walaupun dia sakit, ya, atau tidak mempengaruhi asinya walaupun dia sakit. Berarti apa? Berarti yang dikhawatirkan cuma dirinya sendiri. Tapi dia tidak mengkhawatirkan janin atau bayi yang disusuinya. Dari mana tahu bahwa kalaupun dia sakit itu tidak mengkhawatirkan kandungan atau pendapat dokter gitu ya. Maka yang seperti ini ya dianggap orang sakit. Dianggap orang sakit. Yakni lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa tapi nanti qadha saja. Ya, seperti orang sakit. Atau kalau misalnya ya yang terjadi adalah dia khawatir dua-duanya. Wanita tersebut khawatir dua-duanya, khawatir terhadap dirinya sendiri dan khawatir terhadap janinnya atau khawatir terhadap bayi yang disusuinya. Jadi misalnya dia kalau dia berpuasa dia khawatir sakit plus khawatir mempengaruhi kehamilannya. Ini bagi wanita hamil. Atau bagi wanita yang menyusui dia khawatir dia akan sakit atau khawatir akan juga mempengaruhi asinya. Kalau dia berpuasa asinya enggak lancar misalnya sehingga mengkhawatirkan bayi yang disusuinya. Maka dalam kondisi ini berarti dia khawatir kedua-duanya, khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada anaknya begitu ya. Maka dalam kasus ini dia tetap digolongkan sebagai seperti orang sakit. Ya, dia tetap digolongkan enam. Mungkin Anda dijadikan co-host kalau bisa ya. Anda tidak bisa unmute sendiri. Kadang Anda harus meng-unmute kalau ada sedikit disturbance di sini. Jadi ketika sampai mana tadi? Ketika misalnya seorang ya wanita hamil atau menyusui khawatir kepada dua-duanya, dirinya sendiri atau ya anaknya, maka dia tetap dianggap sebagai orang sakit. Karena dia khawatir terhadap dirinya. Ada komponen dia khawatir terhadap dirinya. Maka dianggap seperti orang sakit. Bagaimana orang sakit? Dia lebih baik untuk tidak berpuasa. Ya, tapi kalau dia tidak berpuasa, maka nanti qadha puasa Ramadan. Qadha saja. Nah sekarang ada kasus ketiga. Ya, kasus pertama tadi dia hanya khawatir dirinya sendiri. Kasus kedua dia khawatir dirinya dan anaknya. Kasus ketiga dia khawatir anaknya saja. Seperti contohnya, ketika misalnya dia berpuasa, maka nanti akan mempengaruhi kehamilannya, tapi dia nggak sakit. Dia nggak sakit, tapi nanti bisa mempengaruhi kehamilannya. Atau wanita menyusui, kalau dia berpuasa, dia nggak sakit, tapi asinya nggak lancar misalnya. Sehingga dia khawatir terhadap anaknya. Maka ini kasus, ya dia nggak khawatir terhadap dirinya sendiri, tapi dia khawatir terhadap orang lain, terhadap anaknya. Maka dalam kasus ini, dia bayar fidyah. Ya. Dan ini yang ya, dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika membicarakan tentang tadi ayat yang sebelum diwajibkannya puasa Ramadan tadi kita berbicara wala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya bagi yang mampu untuk berpuasa ya bisa bayar fidyah, yakni sebelum diwajibkannya puasa Ramadan orang-orang dipersilakan untuk memilih antara puasa atau bayar fidyah, tapi yang afdol adalah berpuasa. Ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan maka semua orang wajib berarti puasa Ramadan kecuali yang dikecualikan kata Ibnu Abbas, yaitu orang yang sepuh sekali gak bisa lagi berpuasa Orang yang sakit gak bisa lagi diharapkan kesembuhannya sehingga dia tidak bisa berpuasa lagi. Atau orang yang wanita hamil dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya, maka ini bayar fidyah. Bayar fidyah. Ya, jadi kondisi bayar fidyah, yakni bayar fidyah plus qada puasa Ramadan. Ya, ini hukumnya. Ya, jadi harus ada dua di situ. Jadi qada puasa Ramadan plus fidyah. Jadi hukumnya berbeda dengan orang yang sepuh dan orang yang sakit tanpa yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Hukumnya adalah masalah qada. Dia masih bisa qada nanti setelah selesai hamil atau selesai menyusui, dia masih bisa qada. Maka dia wajib qada plus bayar fidyah. Jadi kewajibannya ada dua. Walaupun ada pendapat lain yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, ya hanya fidyah saja tanpa hanya qadha saja tanpa fidyah. Ada pendapat lain fidyah saja tanpa qadha, ya. Jadi namun pendapat yang mu'tamad, pendapat yang baku di mazhab adalah dua-duanya, qadha plus fidyah. Dan ini memang yang paling hati-hati, ya. Ini memang yang paling hati-hati. Baik. Kemudian penulis berkata, yalzamu man yamunul walad. Fidyah tadi, ketika tadi wanita hamil dan menyusui yang khawatir hanya kepada anaknya, kita katakan dia wajib dua-duanya, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, maka fidyah ini wajib dibayarkan oleh siapa? Wajib dibayarkan oleh orang yang menafkahi, ya, si anak tersebut, yakni suami, ya. Secara urf, ya, di Indonesia sekarang yang melakukan ini adalah suaminya, ya. Maka ketika suaminya tidak bayar fidyah, maka si wanita tadi tidak berdosa, ya. Karena kewajiban untuk bayar fidyah di sini dibebankan pada si suami, bukan dibebankan pada wanita yang hamil atau menyusui tersebut. Taib. Dan sama fidyahnya sama. Setiap hari yang ditinggalkan, beri makan satu orang miskin. Wajibul fitr ala man ihtajahu li inqadhi ma'sumin. Yajibul fitr ala man ihtajahu li inqadhi ma'sum. Wajib untuk tidak berpuasa bagi orang yang butuh untuk tidak berpuasa ketika dia mau menyelamatkan orang dari sebuah mara bahaya, seperti mau tenggelam dan semacamnya. Ya, jadi ini kasusnya sama seperti tadi, ya. Jadi ketika ada orang, dia melihat ada orang mau tenggelam, kemudian tentunya dia wajib untuk menolong. Tetapi orang tersebut lagi berpuasa, yang mau menolong tadi lagi berpuasa. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya dia tetap melanjutkan puasa, itu mengakibatkan dia tidak bisa menolong orang tersebut, maka wajib baginya untuk membatalkan puasanya sehingga dia bisa kuat untuk menolong orang tersebut. Ini, ya, ini inti dari kalimat ini. Kemudian penulis berkata, wa syuritu li kulli yaumin wajibin niyatun muayyanatun minal laili walau ata ba'daha bimunafin. Disyaratkan untuk setiap hari yang diwajibkan untuk berpuasa, ya, wajib bagi kita untuk memiliki niat yang spesifik dari malam hari. Ya, jadi setiap hari di bulan Ramadan kita harus meniatkan bahwa besok mau puasa Ramadan setiap malamnya. Di setiap malam kita harus punya niat bahwa besok mau puasa. Dan yang dimaksud niat di sini, ya, yang dimaksud niat di sini, ya, adalah ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat bahwa besok adalah puasa Ramadan, ketika dia ingat bahwa besok adalah Ramadan. Ketika dia sadar bahwa besok adalah Ramadan. Atau misalnya dia, ya, enggak, biasanya enggak makan sahur, tiba-tiba dia makan sahur. Ini adalah qarinah yang kuat, ini adalah indikator yang kuat, dia sudah punya niat, dia sudah sadar bahwa, ya, sebentar lagi dia mau berpuasa. Jadi niat yang dimaksud itu adalah itu, niat itu di hati. Dan di mazhab Hambali, demikian pula di mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk melafadzkan niat secara sir. Dalilnya adalah maslahah. Dalilnya adalah supaya hati kita lebih tidak terbolak-balik, karena kalau diucapkan itu lebih mantap, gitu, ya. Ini dalil dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Akan tetapi para ulama seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan seterusnya lebih memilih pendapat lain, yaitu apa? Yaitu tidak perlu untuk melafadzkan niat karena tidak ada dalilnya. Kemudian juga karena niat itu ada di hati. Ya. Dan ketika misalnya orang berniat sesuatu di hati, kemudian dia mengucapkan yang beda di lisannya, yang teranggap tetap yang ada di hati, gitu ya. Jadi nggak perlu meniat melafatkan niat. Ala kulli hal, ini perbedaan pendapat yang mu'tabar, dan kita tidak melandaskan bid'ah atau ahli bid'ah atau bukan dengan masalah ini. Orang yang melafatkan niat, gitu ya, tidak kemudian kita vonis ahlul bid'ah, karena masalah ini adalah masalah istihadiyah. Sebagaimana yang sering Anda sebutkan, kayaknya pernah Anda sebutkan di majelis ini sebelumnya ya, kita tidak mendramatisir dalam masalah halal haram. Banyak sekali permasalahan para ulama yang berbeda pendapat antara yang ulama satu bilang halal, ulama yang lain bilang haram. Tapi kita sadar bahwa ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar. Yang satu bilang riba, yang satu bilang ini bukan riba, yang satu bilang gharar, yang ini bilang bukan gharar, dan seterusnya. Maka kita enggak mendramatisir dalam masalah ini, padahal ini halal versus haram. Kenapa tidak kita tidak mendramatisir? Kalau kita memilih yang halal, kenapa kita enggak bilang ke orang lain yang milih haram? Antum mengharamkan yang halal. Antum telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa kita tidak mendramatisir demikian? Karena kita tahu ini pendapat yang ijtihadiyah, perkara yang ijtihadiyah, pendapat, perbedaan pendapat yang mu'tabar. Kalau kita memilih pendapat yang haram, kenapa kita tidak memilih kepada orang yang memilih pendapat yang halal, antum menghalalkan apa yang telah Allah haramkan? Gitu, berbahaya juga. Ya, lebih berbahaya mengharamkan apa yang Allah halalkan daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kata Syekh Utsaimin, lebih berbahaya yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi kita tidak mendramatisir hal ini karena kita tahu ini adalah perkara ijtihadiyah, padahal ini halal versus haram. Demikian pula dalam masalah ini, ulama yang berpendapat ini dalil yang bisa dianggap sebagai dalil, ini maslahah, maka mereka akan berkata ya disunahkan untuk melafadzkan niat. Tapi ulama yang berkata enggak ada dalilnya, itu kita enggak anggap sebagai dalil yang kuat. Maka konsekuensinya ya jangan melafadzkan niat ya, karena enggak ada dalilnya. Jadi ini perkara yang ijtihadiyah. Dan dari mana kita tahu mana perkara yang ijtihadiyah, mana perkara yang bukan ijtihadiyah, mana perkara yang kita harus toleransi, mana perkara yang tidak boleh kita toleransi? Dalam banyak masalah akidah enggak boleh kita toleransi. Dalam misalnya haramnya khamr enggak boleh kita toleransi. Ya, haramnya khamr, ada orang berkata khamr itu enggak haram, santai aja gitu ya. Boleh investasi miras. Kita enggak boleh toleransi dalam masalah itu. Ya, karena itu perbedaan pendapat di situ tidak mu'tabar. Tapi dalam masalah melafazkan niat, ini perkara perbedaan pendapat yang mu'tabar. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa membedakan? Cara mengetahuinya adalah dengan kita menelaah literatur para ulama. Kalau kita cuma tahu hanya satu pendapat, wah bisa jadi kita kokoh sekali, gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbuka, pintu fikih terbuka lebar, bau fikih sudah tercium misalnya, kita akan lebih mudah untuk bukan untuk mentoleransi, tapi lebih mudah untuk memiliki sikap yang benar. Sehingga dalam kondisi yang itu tidak boleh ditoleransi, kita enggak mentoleransi. Dalam kondisi yang itu boleh kita toleransi, kita mentoleransi, gitu ya. Jadi ini semua kembali kepada ilmu. Makanya kita harus tidak boleh untuk ini nasihat kepada pribadi tentunya awalnya ya, dan juga kepada kita semua, tidak boleh bagi kita untuk malas untuk menuntut ilmu ya. Kemudian jadi niat harus ada di tiap malam di bulan Ramadan ya. Kemudian setelah itu kapan pada malam hari niatnya, kapan saja selama itu malam hari. Ya, walaupun misalnya itu awal malam, ba'da maghrib misalnya. Ba'da maghrib misalnya sadar besok mau puasa lagi. Ya, besok mau Ramadan berarti harus puasa lagi. Atau ba'da isya atau ya waktu sahur misalnya, tidak masalah. Yang penting malam hari sudah ada niatan untuk besok berpuasa. Bagaimana contoh kasus orang yang tidak punya niat untuk besok berpuasa? Contohnya adalah ini pengalaman teman Anda sendiri ya. Jadi kasusnya adalah di Inggris saat itu ya Ramadannya di musim panas. Sehingga waktu antara maghrib dengan subuh itu pendek. Maghrib kalau enggak salah jam 10, subuhnya jam 3. Kemudian jadi karena terlalu capek ketika siangnya, sehingga ketiduran ketika waktu sore, dan yang dimaksud waktu sore ini jam 9 malam. Tapi di sana masih sore karena maghribnya masih jam 10. Ya, jadi tertidur waktu sore. Kemudian bablas sampai jam 4 atau jam 5. Sehingga apa? Dia kelewatan sholat maghrib, kelewatan sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh. Dia kelewatan buka puasa, dia kelewatan sahur. Gitu ya. Jadi malamnya tidak ada niat sama sekali karena ketiduran. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yakni puasanya yang ini tidak teranggap ya, karena yakni tidak ada niat di malamnya, ketiduran. Ya. Allahu a'lam. Jadi itu yang terjadi. Itu contoh ketika orang tidak punya niat di malam hari. Taib. Walau ata ba'daha bimunafin. Misalnya orang memiliki kesadaran, taib, besok puasa Ramadan. Besok puasa lagi misalnya. Besok hari keempat Ramadan misalnya. Dia sudah sadar itu. Dan insya Allah kita semua sadar gitu ya. Bahwa Ramadan belum habis gitu kan. Dan kalau kita bangun untuk sahur, insya Allah itu sudah ada. Itu adalah indikator kuat bahwa kita sudah memiliki niat. Kemudian setelah kita sadar bahwa besok Ramadan, besok mau puasa Ramadan, itu berarti sudah berniat. Kemudian makan. Apakah boleh untuk makan setelah kita meniatkan puasa? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya, jawabannya boleh, tidak masalah. Nah, kemudian setelah itu, ya, la niyatul fardiyah, ya, tidak perlu diniatkan bahwa besok ini puasa wajib. Yang penting kita tahu bahwa besok Ramadan itu sudah mencukupi. Atau misalnya di luar Ramadan, misalnya besok mau puasa nazar itu sudah mencukupi. Gak perlu besok ada puasa hukumnya wajib, gak perlu. Ya, jadi tidak perlu meniatkan bahwa ini puasa besok wajib, ya, dan seterusnya. Wa yasihu shaumun naflin mimman lam yaf'al mufsidan bi niyyatihi naharan walau ba'da az-zawal wa yuhkamu bi shaumi syar'i al-musabi 'alaihi min waqtiha. Adapun puasa sunnah, kalau puasa fardu tadi, puasa wajib, baik puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah atau qada puasa Ramadan, ini puasa wajib semua. Maka niatnya harus dari malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya tidak harus dari malam hari. Selama dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali dari fajar ya, sampai saat itu, kalau dia baru meniatkan puasa hari itu, misalnya baru mau punya niatan untuk puasa hari itu, puasa sunnah jam 10 siang misalnya, jam 10 pagi, selama dari subuh, dari azan subuh, dari terbit fajar hingga jam 10 tersebut, dia tidak melakukan pembatal puasa seperti makan, minum, jima dan seterusnya, maka ya dia boleh untuk meniatkan puasa sunnah sejak dari jam 10 tadi. Tapi pahalanya dihitung dari jam 10, tidak dihitung satu harian full. Itu maksud dari perkataan penulis di sini. Wayuh kamu bisa misyari al-musabi alaihi min waktiha. Yakni kalau dia baru berniat puasa sunnah jam 10, maka pahalanya terhitung dari jam 10. Dan boleh baginya kalau walaupun dia baru berniat puasa setelah zawal, setelah zuhur misalnya, baru niat puasa sunnah jam 2. Baru niat puasa sunnah jam 1, baru niat puasa sunnah jam 3. Selama dari terbit fajar hingga jam 1, jam 2, jam 3 tadi, tidak melakukan pembatal puasa, maka boleh baginya untuk meniatkan puasa sunnah. Tapi pahalanya dihitung dari jam itu, tidak dari subuh. Taib. Maka inilah perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Ya, puasa wajib itu harus niatnya dari malamnya. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka ya tidak ada puasa baginya. Di sini perkataan di sini sebenarnya tidak ada keterangan puasa wajib, puasa sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda, "Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." Ini berarti seolah-olah umum, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Ya, ini dalil yang umum. Akan tetapi, ya, ada dalil yang mengkhususkan dalil lain, yaitu dalil Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu, pada suatu siang masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya apakah ada makanan, kemudian Aisyah menjawab tidak ada, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni idzan shaim." Maka kalau gitu aku berpuasa. Ya, maka di sini kita mengambil kesimpulan, berarti kalau puasa sunnah berarti hukumnya berbeda. Kalau jadi hukum puasa secara umum niat harus di malam hari, tapi kalau puasa sunnah dikecualikan. Ya, boleh kalau niatnya itu baru baru siang hari. Baik. Kemudian kalimat terakhir insyaallah pada pertemuan kali kita kali ini malam ini, "Wa man khatara bi qalbihi lailan annahu sha'imun ghadan faqad nawa wa kadzal akl wa syurbu bi niyyatis shaum." Jadi barang siapa yang sudah kepikiran di sudah terbersit terpetik terbersit ya, terpetik di hatinya ya pada malam hari bahwa besok aku mau berpuasa, maka ini sudah terhitung niat. Demikian pula ketika dia makan sahur, ya, al-aql wa syurbu biniyatis shaum. Ketika dia makan sahur atau ya makan tengah malam misalnya, tapi dia sudah sadar bahwa ini anak mau makan tengah malam karena anak sudah ngantuk sekali, khawatir tidak bisa bangun sahur, lebih baik anak makan sekarang kemudian tidur, kemudian ba'da azan fajar langsung sholat subuh begitu ya. Maka dia sudah sadar bahwa besok adalah hari di mana dia mau berpuasa Ramadan. Ini sudah teranggap sebagai puasa. Sudah teranggap sebagai niat. Sudah teranggap sebagai niat. Yakni niat itu tidak perlu di hati kita kemudian kita melafadzkan aku besok mau berpuasa. Nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu ya. Tapi di hati tidak demikian ya, tidak demikian. Yang ketika kita mengatakan niat itu di hati, tidak perlu melafadzkan niat. Itu tidak berarti lafadz niat kemudian diucapkan di hati, berhenti sejenak. Di hati di dalam mengatakan nawaitu shaum ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan atau pakai bahasa Indonesia anda besok mau berpuasa Ramadan dan seterusnya. Tidak perlu demikian ya. Cukup sadar bahwa besok puasa Ramadan atau makan sahur dan karena ingat bahwa ini ntar lagi mau puasa ya supaya bisa kuat gitu ya dan ingin mencari keberkahan makan sahur, maka itu sudah teranggap niat, itu sudah teranggap niat. Baik. Hadza wallahu alam, ini yang bisa Anda sampaikan di pertemuan kita insyaallah. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pembatal-pembatal puasa. Insyaallah. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz atas paparan ilmunya yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menyerap sepenuhnya ilmu yang disampaikan Ustaz. Ustaz, kita masih ada waktu untuk bersoal. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat room dan saya akan bacakan dari yang duluan masuk ke pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Ahi Nurdin. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, bagaimana seorang wanita hamil ketika bulan Ramadan tidak mampu berpuasa? Ketika mengqadha puasa di bulan-bulan setelah Ramadan, ternyata badannya tidak kuat karena sedang menyusui. Apakah boleh diganti fidyah atau tetap harus mengqadha puasanya setelah menyusuinya selesai? Kemudian, apakah bayar fidyah bisa menggunakan uang atau makanan pokok seperti beras? Bagaimana penjelasannya? Syukron, jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Nah, kalau misalnya ya setelah hamil kemudian menyusui kemudian nanti pada akhirnya nanti ya kalau kita memilih pendapat harus qadha dan juga fidyah ya. Kalau kita memilih pendapat itu, kalau kita lebih cenderung pada pendapat itu, maka nanti kalau sudah kuat baru diqadha semuanya di akhir begitu ya. Nah, jadi walaupun misalnya ya tertunda beberapa bulan atau beberapa tahun, kalau memang itu dia punya uzur setelah hamil menyusui, setelah menyusui hamil lagi, setelah hamil menyusui lagi gitu ya, maka tidak masalah. Qadanya berarti nanti dan fidyahnya, kalau fidyah kan bisa dibayar dari sekarang. Ya. Nah, soal fidyah tadi harus beras atau boleh uang? Ah. Jadi fidyah itu mut dengan yakni satu mut gandum atau setengah sok kurma ya, tapi pendapat yang dipilih misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin gitu ya. itu karena memang tidak ada dalil yang yakni yang mengharuskan bahwa harus gandum atau harus kurma atau bahan pokok gitu ya. Jadi dikembalikan ke urf. Apa urf yang dianggap sebagai makanan yang mengenyangkan, yang standar satu porsi begitu ya. Dan yakni lebih baik kalau sudah menjadi makanan yang siap dimakan gitu. Maka itu lebih baik. Jadi makanan yang sudah jadi. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ukhti Nasrastri. Bismillah, bagaimana jika ada seseorang yang secara fisik bisa berpuasa, tetapi tidak melaksanakan puasa karena alasan pekerjaan yang sangat berat? Dan bagaimana cara menggantinya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan berlanjut, apakah kita bisa menggantikan orang lain untuk membayar puasa yang masih hidup? Silakan Ustaz. Nah, jadi ketika seseorang memiliki pekerjaan yang berat, maka ya ini tidak teranggap masyakoh. Pekerjaan yang berat tidak teranggap masyakoh. Jadi yang dianggap masyakoh, masyakoh itu maksudnya kesulitan ya, kesulitan untuk berpuasa. Kalau dia memang sudah mau sakit, jadi anak ya anak tetap yakni lebih baik berhati-hati. Yakni kalau masih kuat gitu ya, maka tetap harus berpuasa. Ya, jadi pekerjaan yang berat tersebut tidak bisa menjadi uzurnya. Jadi uzurnya bukan pekerjaan yang berat, tapi kondisi tubuhnya. Kalau dia misalnya berpuasa kemudian sudah mulai agak lemas dan dia tidak bisa lagi yakni dikhawatirkan bakal sakit gitu ya, kalau melanjutkan maka baru boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sebelum itu tetap dia wajib untuk berpuasa kalau badannya masih kuat gitu ya. Jadi uzurnya yang bisa menjadi uzur di sini adalah kondisi tubuhnya, bukan pekerjaannya berat atau tidak. Karena nanti tukang, kemudian semuanya begitu, pekerjaan-pekerjaan yang berat, nanti semuanya berdalil pekerjaan adalah berat. Semua pekerjaan berat. Jadi takutnya seperti itu ya. Jadi para ulama sudah membahas ini. Ya, al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya, kesulitan membawa kemudahan. Tapi apa yang disebut dengan masyaqqah? Ya, masyaqqah itu dikaitkan dengan kondisi tubuh, bukan dikaitkan dengan jenis pekerjaan atau selainnya. Kemudian apakah boleh mengqada puasa orang? Lebih baik ya mengqada selama masih kuat, mengqada diqada oleh diri sendiri. Wallahu a'lam. Itu lebih selamat. Ya, baik Ustaz. Kita masih ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari salah seorang ikhwan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, anak punya kakek yang sudah sepuh, tetapi beliau secara fisik mampu berpuasa. Namun, beliau sudah sangat pikun, sehingga seringkali beliau lupa kalau sedang puasa, sehingga sering makan di siang hari. Apakah beliau masih wajib berpuasa? Silakan Ustaz. Nah, ini wallahu alam sudah termasuk yang tidak wajib lagi berpuasa, karena sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah pikun. Ya, cukup sudah ya jawabannya. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari salah seorang peserta Zoom juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk puasa nazar, apakah boleh diniatkan mendadak atau harus di malam sebelumnya juga? Dan apakah puasa nazar boleh dibatalkan seperti puasa sunnah, seperti mengutamakan undangan teman atau menjamu tamu, atau seperti puasa qada yang tidak bisa dibatalkan tanpa uzur? Silakan Ustaz. Nah, untuk puasa nazar itu harus niat dari malam karena wajib ya. Tapi kalau misalnya ada permasalahan misalnya ada misalnya undangan teman dan seterusnya, itu anak harus telaah lagi. Ya, ana harus telaah lagi insyaallah. Ya, di chat room pertanyaan yang temanya cocok sudah habis, tapi ada satu pertanyaan yang temanya masih belum dibahas nih Ustaz. Apakah kita bacakan saja karena masih ada waktu? Taib, silakan. Ya. Sebenarnya ada yang mengirimkan chat ke Anas secara private di sini pertanyaan. Tapi pertanyaan dari Antum dulu. Ya, satu pertanyaan ini masih belum dibahas sekarang, tapi sudah ditanyakan. Bismillah, Afwan baru bergabung di Zoom dan ketinggalan materi. Ustaz, bisa dijelaskan lagi batasan imsak ketika sahur? Khawatir selama ini salah jajal khair. Jadi ini pertanyaan yang kita bahas nih. Tentang imsak, Ustaz. Silakan. Ya, dan itu kebetulan sama dengan pertanyaan yang Anda maksud barusan. Oh. Nah, imsak, ya, batasan imsak ketika sahur. Sebelumnya kita telah membahas bahwa para ulama ketika mendefinisikan puasa, ya, mereka mengatakan puasa itu adalah imsak. Jadi imsak itu adalah menahan diri, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kalau puasa didefinisikan sebagai imsak, kapan waktu imsak, berarti kapan waktu puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu imsak harusnya. Tetapi ya di negeri kita ya ada, kita kenal imsak waktu tersendiri sebelum azan subuh, ya, sebelum terbit fajar. Tujuannya supaya kita berhati-hati begitu ya. Supaya kita berhati-hati untuk ya sebaiknya kita tidak melakukan lagi makan sahur gitu ya ketika sudah masuk waktu imsak tadi. Bisa ada pengumuman gitu ya. Gak tahu, anak kalau di desa ada pengumuman di masjid imsak, gak tahu kalau di kota ya. mungkin ada juga. Tetapi intinya ada waktu imsak beberapa menit sebelum azan subuh. Apakah ini ya ada dalam syariat dan seterusnya. Ya, dalam masalah ini ya ana lebih cenderung melihat ini memang adalah ijtihadnya para ulama di sini begitu ya. Dan yakni kalau ana pribadi ya lebih baik memang tidak perlu ada seperti itu. Ya karena ya mengkhususkan sesuatu yang tidak ada begitu ya. Jadi benar-benar kita harus imsak, tidak memakan makan, tidak makan lagi, tidak minum lagi, itu ketika azan subuh gitu ya. Jadi itu sebenarnya imsak itu harusnya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi ulama di Nusantara begitu kan memiliki ijtihad yang kita hormati, tetapi tetap kita harus pahami bahwa ini hanya untuk sekedar kehati-hatian. Tetap boleh bagi kita untuk makan dan minum di waktu tersebut ya, selama belum azan subuh, tapi kita harus hati-hati karena sudah memasuki waktu yang mendekati azan subuh. Dalam masalah ini ya ini bukan perkara yang seharusnya dibesar-besarkan ya, perbedaan seperti ini. Ya. Baik, pertanyaan di chatroom sudah habis dan saat ini juga kebetulan tidak ada yang raise hand. Jadi pertanyaan sudah habis. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit untuk sampai ke pukul 9:30. Silakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat penutupnya Ustaz. Ya, dalam yakni ini nasihat penutup ya. Sebenarnya Anda masih ada satu materi lagi kepikiran. Mungkin kita di pertemuan lagi insyaallah ya. Anda baru kepikiran sekarang. Atau Anda sebutkan sekarang ya, daripada Anda lupa di pertemuan berikutnya ya. Ketika ada orang yang baru wajib puasa di tengah siang, ketika ada orang baru wajib puasa di tengah siang, bisa pagi, bisa siang, bisa sore begitu ya. Maka di mazhab Hambali dia wajib untuk mengqadha dan wajib untuk imsak. Imsak dalam artian tidak makan dan tidak minum hingga maghrib. Jadi ana ulangi, misalnya ada orang yang baru wajib puasa Ramadan di tengah siang. Misalnya ada orang baru masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan. Entah pagi, entah siang, entah sore. Maksud siang di sini berarti antara fajar hingga maghrib, ya. Maka yang wajib bagi orang ini adalah dia harus mengqadha puasa hari itu karena dia sudah menjadi muslim hari itu dan dia belum berpuasa hari itu, maka dia wajib mengqadha. Tapi dia harus imsak juga. Imsak di sini maksudnya adalah dia tidak makan dan minum dan melakukan pembatal puasa yang lain dari sejak dia menjadi muslim hingga terbenam matahari. Dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Ini pendapat di mazhab Hambali. Dalam rangka menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Walaupun dia yakni baru wajib puasa Ramadan di siang hari di bulan Ramadan, tetap dia tidak boleh makan minum dan hal-hal pembatal puasa lainnya hingga terbenam matahari. Demikian pula anak kecil yang baru baligh di siang hari atau orang yang baru sembuh dari penyakit gila di siang hari, maka wajib bagi dia untuk imsak sampai terbenam matahari plus qadha nanti kalau sudah Ramadan. Orang yang baru sembuh dari sakit, maka wajib untuk mengqadha hari itu karena dia sudah ada periode sembuh dari sakit di hari itu. Kemudian juga dia harus imsak dari setelah dia sembuh sampai terbenam matahari. Demikian pula orang yang baru pulang dari safar. Orang yang baru pulang dari safar, maka misalnya jam 10 baru nyampe di rumah, maka dia sudah bukan musafir lagi, tapi dia sudah mukim. Maka dia harus mengqadha puasa hari itu kalau dia tidak berpuasa. Dan dia harus imsak, ya, tidak makan, minum, dan lain-lain hingga terbenam matahari. Demikian pula wanita haid dan nifas, baru selesai haidnya atau nifasnya di siang hari bulan Ramadan, baru suci di siang hari di bulan Ramadan, entah pagi, entah siang, entah sore, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa hari itu. Kemudian juga wajib bagi dia untuk imsak, yakni tidak makan dan tidak minum dari waktu dia suci sampai terbenam matahari. Ini yang mau Anda sebutkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikih puasa ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam.